Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, di tempat kami ada mengadakan kurban sapi. Di situ tujuan ada satu orang yang orang kaya, maksudnya kaya, tapi tidak sholat. Dia ikut kurban sapi, jadi hukumnya bagaimana? Ada tujuh orang, satu orang itu tidak orang kaya tapi tidak sholat, yaitu ikut kurban sapi, hukumnya bagaimana? Yang keduanya, ini tadi diterangkan masalah tidak boleh tukar-tukar daging. Yang ingin saya tanyakan, kalau sudah selesai dibagikan, itu kita tukar, ada yang menukar, tapi acara sudah selesai, itu gimana hukumnya, boleh atau tidak? Kiranya itu dua pertanyaan yang saya tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Pramono dari Sukoharjo. Yang ingin saya tanyakan, di tempat kami itu ada misal satu masjid itu ada korban 4 sapi, Ustaz. Itu berarti kan 28 orang. Iya. Kemudian urunannya itu sama kan, jadi misal 2.500.000, 2.500.000 semuanya. Nanti panitia itu membelikan sapi dengan harga yang berbeda, Ustaz. Misal ada yang 16 juta, ada yang 18,5 juta dan sekian. Nah, yang perlu yang saya ingin tanyakan, apakah sah menyembeli orang yang berjizyah itu berkorban itu untuk yang 18 juta setengah itu lagi, Ustaz. Padahal urunannya kan cuma 2,5 juta. Oh iya iya iya. Paham, Ustaz. Itu tujuan tidak sampai 18,500. Orang ini kita ketahui sering ataupun sering melaksanakan hal yang bid'ah atau ahli bid'ah lah dalam seperti itu. Nah, apakah sah penyembelihan hewan korban tersebut untuk sementara dua itu saja yang ingin kami tanyakan. Kita jawabnya kawan dan jangan melakukan. Amin. Ya, ya. Satu hari ini sebelum ini bisa besar, ada yang mau disampaikan terkait dengan hal yang dialami barangkali ya di tempat masing-masing, dan itu masih menjadi tanda-tanda besar kira-kira apakah itu diperbolehkan atau tidak. Kalau untuk Anda, langsung saya serahkan kepada Bapak Ustaz. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama mengenai 7 orang yang bersekutu untuk menyembelih udhiyah sapi tapi salah satunya tidak sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak sholat itu dekat sekali kepada kekafiran. Sementara kalau seseorang itu sudah kafir, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau salah satu dari 7 peserta itu jelas-jelas sudah kafir, maka kesemuanya jadi tidak sah. Maka untuk hati-hatinya sebaiknya dicarikan ganti yang lain untuk hati-hatinya. Tapi kalaupun misalnya kita masih mentolerir, karena di antara para ulama memang ada yang berpendapat bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat itu selama tidak meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia masih muslim. Dia mengakunya muslim juga Pak ya. Dia mengucapkan doa kalimat syahadat, enggak salat sama sekali. Enggak salat sama sekali. Di rumah pun tidak salat. Keluarganya yang begitu. Iya, iya. Iya. Kalau memang seperti itu, tadi kalau kita kembalikan kepada bahwa para ulama ada yang berpendapat bahwa selama dia tidak menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia belum kafir, maka masih sah. Tapi sekali lagi kalau saya sarankan, coba cari salah satu, cari orang lain lah, tidak harus dia, mungkin dari daerah lain pun tidak masalah, kan tidak apa-apa dari daerah lain. Jadi memang ada dua, cuma yang satu ini agak mengkhawatirkan. Maksudnya ada dua, ada alternatif ya, bisa A, bisa B. Tapi pilihan A, yakni kita meneruskannya, menerimanya itu kita harus hati-hati. Karena kalau sampai dia ternyata orangnya itu masuk kategori orang kafir, yang enam jadi masakir, ya, tadi tidak sah semua sebagai binatang udhiyah. Tapi sebagai sedekah dan hadiah sah, tapi kan nanti tidak dapat pahala udhiyah. Nah kalau begitu mendingan dibelikan kambing saja, biar semuanya jadi sah, yang enam sah, yang satu bernilai pesta kambing dari yang diberi oleh seseorang, begitu. Ya. Kalau memang tidak bisa kita meyakini itu sudah masuk kategori kafir karena meninggalkan sholat, karena Nabi sendiri memang pernah bersabda al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah, batas antara kita dan kekafiran adalah meninggalkan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Karena itulah sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat, yang tidak pernah sholat, apalagi ya ini tidak pernah sholat tadi kecuali mungkin sholat id saja ya, maka dia masuk kategori orang kafir. Orang kafir ibadahnya tidak diterima. Nah, monggo mumpung masih ada hari, mungkin ya bisa dicarikan orang ketujuhnya. Nah, Bapak bisa, saya pikir takmir atau panitia bisa berterus terang, nuwun sewu niki kurbane jenengan mboten dipun tampi kalau bersekutu, lah ngopo lah jenengan mboten sholat tok gitu. Kalau dia nesu ya ben ya, biar nanti dia sholat. Ya wis ana aku saiki tak sholat. Nah, nek gitu malah sah nanti ya. Nah, kan malah bagus itu. Kalau bisa seperti itu, tentu saja dengan cara yang baik. Nek saya tadi kena menyampaikannya caranya agak kasar ya. Mungkin Bapak-bapak bisa mengetahui cara yang lebih baik begitu. Tapi prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua mengenai tukar menukar daging. Kalau yang melakukan tukar menukar itu adalah mudhohi, orang yang berkorban, tidak boleh. Sampai kapanpun tidak boleh. Tapi kalau yang melakukan tukar menukar itu dia bukan mudhohi, misalnya saya bukan mudhohi, saya tidak korban di sini, saya korban di kampung saya di Magetan sana. Tapi pas hari raya saya ada di Solo misalnya, terus diantri daging sapi, aku rasanya daging sapi, tak ijol ke daging kambing, boleh ya. Kenapa? Karena saya bukan mutohi. Yang tidak boleh tadi adalah mutohi, orang yang berkurban itu dia tidak boleh menukar, tidak boleh menjadikannya sebagai upah, dia hanya boleh masak makan sendiri atau disedekahkan atau dihadiahkan, begitu. Tadi yang dimaksud memang yang punya, yang berkurban ya Pak ya. Oh, tidak boleh, kalau yang berkorban dia tidak boleh menukarnya ya, sama sekali tidak boleh ya. Nek gak doyan, ya wis diberikan saja kepada tetangganya, kepada saudaranya itu. Kemudian mengenai realita, panitia biasanya memang mengumumkan iuran untuk sapi tahun ini 2,5 misalnya. Ternyata pas beli sapi, pas tukar, pas tawar menawar, karena itu biasanya awal-awal dan akhir-akhir juga suka beda harganya. Besarnya juga kita sangat sulit ya untuk mendapatkan sapi yang besarnya betul-betul sama atau harganya betul-betul sama, karena beda penjual bisa jadi walaupun ukurannya sama harganya beda. Nah, terus bagaimana? Nah, jadi solusinya adalah kita minta kepada kita umumkan kepada calon mudhohi ketika dia menyerahkan uangnya yang 2,5 juta tadi misalnya, kita sampaikan, Pak, ini nanti kalau ada lebih atau kurang direlakan ya, Pak ya. Maksudnya kalau lebih direlakan, kalau kurang ya rela diberi sama orang lain gitu. Kalau lebih rela bersedekah, kalau kurang rela disedekahi. Begitu. Ya, sehingga kalau dia memang sudah yes tidak ora popo ya. Maka kalau misalnya kita kebagian yang ternyata harga sapi kita 15 juta ning paling gede. Wis sapi ini paling gede iso sedekah piro? Berapa? 2,5 dibagi 7. Nah, lumayan kan? Ya, sedekah sama temennya enggak apa-apa. Pahalanya jadinya 2 malahan. Pahala sedekah dapat, pahala udhiyah dapat. Lah kalau yang disedekahi, nek tanah moh, ya ngomong sama enggak tanda bae aku mau sedekahi, aku tak tambahi wis peken bae duite. Ya enggak apa-apa begitu. Misalnya, nek nek nampa sedekah ya enggak apa-apa. Ya. Jadi solusinya seperti itu. Jelas Mas ya? Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau jagalnya, tukang jagalnya ahli bid'ah? Selama dia bukan orang kafir, Mas, masih sah. Selama dia bukan orang kafir, masih sah. Orangnya muslim ta, rajin sholat, neng sok-sok sik gelem anu tuku togel misalnya, atau ngombe ciu sok-sok nek dong stres, nek lagi akeh pikiran misalnya ya, gimana itu boleh apa tidak sembelihannya? Boleh selama dia masih muslim, selama dia tidak berani meninggalkan sholat ya, dia ahli maksiat ataupun ahli bid'ah, selama kebid'ahannya tidak sampai ke tingkatan kufur, maka sembelihannya tetap sah. Dan pahalanya tidak berkurang ya. Pahala kita yang berkurang ya, tidak berkurang gara-gara yang menyembelih adalah orang yang dia misalnya ahli maksiat. Karena yang penting dia ahli dalam menyembelih, tidak mendolimi binatang yang dijadikan sebagai binatang udhiyah itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hasilnya Pak. Mau silakan ada dia mau. Saya mau tanya Pak Ustaz. Masalah kulit, Pak. Kulit. Misalnya begini. Pertama kali membentuk kepanitiaan korban. Kemudian si mukli atau yang berkorban itu diwakili oleh seseorang atau beberapa orang dengan ikrar anu kulitnya biar diserahkan saja buat panitia. Biar untuk dijual atau diapakan atau diapakan. Itu terserah panitia, dijual untuk keuangan panitia dan sebagainya itu terserah dengan ikrar begitu misalnya. Apa itu tetap diperbolehkan atau bagaimana? Yang kedua Pak, masalah potong rambut, kuku dan itu, apakah itu yang si korban ataukah binatangnya? Sebab saya pernah mendengarkan seorang ustaz menerangkan yang tidak boleh dipotong kuku, rambut dan itunya adalah binatangnya. Itu yang kedua. Iya. Seumpama kita berkeyakinan bahwasanya besok itu hari Kamis. Kemudian kalau kita menerima order nyembelih hari Rabu itu bagaimana? Ordernya nyembelih ya? Bagaimana dengan seseorang yang menyembelih kia ini diniatkan untuk orang tua ataupun kakek nenek yang sudah meninggal? Iya. Nama Abu Ansor. Sudah dijawab. Yang ingin kita tanyakan atau menjadi yang ingin kita ketahui ini adalah tentang aturan Islam dan dunia Nabi tentang teknis penyembelihannya. Jadi tidak ada yang berkenaan dengan teknis penyembelihan. Jadi itu perlu kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Yang pertama mengenai kulit, di mana ikrar dari mutahhi adalah kulit diserahkan kepada panitia untuk keuangan kepanitiaan atau yang sejenisnya, apakah boleh atau tidak? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa, ada paling tidak dua alasan. Yang pertama, kenapa? Yang pertama, karena kalau ada kebutuhan-kebutuhan kepanitiaan, misalnya beli kresek, beli pisau, beli pengasah dan sejenisnya, maka harus dikeluarkan dari selain binatang udhiyah. Tidak boleh diambil dari binatang udhiyah yang dijual atau ditukar. Ana wong bakul plastik lewat, piro plastikmu? Tak ijoli kikil telu oleh ra, misalnya. Ndak boleh itu, ya. Misalnya dia rela pun tidak boleh. Nanti jadi ndak sah itu yang berudhiyah. Yang pertama itu, yang kedua, kalau diserahkan kepada panitia, khawatirnya misalnya wis tak serahkan ke panitia, engko dipek panitia didol terserah. Kalau begitu, khawatirnya nanti adalah itu semakna dengan upah. Soalnya kulit tergani ya lumayan loh. Nanti kabeh rebutan dari panitia, oh, akhirnya malah ora sah kabeh nanti. Ya, bahaya. Maka lebih baik seperti yang saya sampaikan tadi, itu diberikan saja kepada fakir miskin. Kalau ternyata panitia ada yang fakir miskin, ya dia menerima sebagai fakir miskin, ya, bukan sebagai panitia yang melaksanakan prosesi penyembelihan dan pengulitan dan sebagainya. Buktinya apa? Buktinya tidak semua panitia mendapatkan uang itu. Jadi uang itu diberikan, dibagikan bersama-sama ketika dibagikannya daging kurban kepada fakir miskin. Dan tadi solusinya sementara yang saya dapatkan baru dengan membentuk panitia kecil atau serahkan ke lembaga-lembaga yang menerima kulit dari binatang udhiyah. Sementara jawaban saya baru seperti itu, Pak. Ya, ini untuk kebaikan kita semua. Insyaallah sahnya, lebih sahnya begitu, ya. Kemudian mengenai yang dilarang potong rambut kuku, ini orang yang mau berudhiyah atau binatangnya. Pertanyaannya adalah apakah binatangnya biasa dipotong kukunya? Apakah binatangnya juga biasa dipotong rambutnya? Tidak, ya. Yang pertama itu, yang kedua, kalau kita membaca teks hadisnya itu bagi yang belajar bahasa Arab akan tahu bahwa dhamir yang digunakan itu menunjukkan kepada manusianya, bukan kepada binatangnya, karena binatangnya itu disebut dengan mu'annas, sementara dhamirnya mudzakkar. Buat yang ngerti bahasa Arab pasti ngerti. Nah, dari situ maka disimpulkan, dapat dipastikan bahwa yang dilarang potong kuku dan potong rambut itu adalah mudhohi atau orang yang berkurban, bukan binatangnya. Apalagi binatangnya nggak bisa potong kuku sendiri, nggak bisa potong kuku sendiri begitu. Ya, karena larangannya ditujukan kepada orang begitu. Allah alam bissawab. Kemudian yang pertanyaan dari Mas siapa tadi, ya, Wawan, ya, mengenai kalau misalnya kita mendapatkan order menyembelih pada hari Rabu ini nanti ya, bolehkah kita membantu saudara kita melaksanakan sesuatu amalan yang menurutnya sah, ya, menurutnya sah kan itu, maka boleh minta upah, boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah. Kalau kita tadi niatannya adalah membantu saudara kita yang menjalankan ibadah yang itu menurutnya adalah sah, itu sebenarnya juga sama dengan menerima nanti kalau diberi dagingnya, ya. Karena kalau konsekuensinya seperti itu, konsekuensinya seperti itu atau ada masalah. Kemudian yang kedua mengenai kalau diniatkan untuk orang tua atau kakek atau siapa yang sudah meninggal dunia, ikhwan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang berpendapat bisa, boleh, ada yang berpendapat tidak bisa atau tidak boleh. Nah, sebaiknya kalau mau sepertujuh sapi, pastikan misalnya 7 orang itu yang 3 atas nama orang yang sudah meninggal dunia, yang 4 itu berpendapat boleh. Jangan sampai 7 orang ada yang berpendapat tidak boleh. Mendingan kalau ada yang berpendapat boleh, mendingan ya menurut saya jangan sepertujuh sapi, seekor sapi yang bagus ya, gitu. Seekor sapi sama seekor kambing bagus mana? Ya bagus seekor sapi lah, ya. Dagingnya lebih banyak, ya. Harganya juga lebih mahal. Ya kalau enggak ya seekor kambing lah, enggak apa-apa, ya. Begitu. Kemudian yang terakhir ini saya belum bisa menjawab karena saya sendiri bukan pakar di bidang penyembelihan. Mungkin nanti apa boleh mendatangkan yang pakarnya, ya. Saya bisanya dalam hal keilmuan saja. Iya, saya bukan ahlinya, maka saya tidak bisa menjawab. Ya. Nanti boleh apa mendatangkan yang ahlinya, dan itu bukan saya. Ya. Mohon dimaafkan. Saya sendiri di kampung beleh-beleh itu bagianku ya, marai ya. Walaupun nek dikongkon ya emoh. Karena tidak punya pengalaman ya. Karena pengalaman saya selama ini baru nyembelih ayam aja. Ya. Jadi Ustaz, salah satunya waktu nyembelih harus menghadapi bulan. Heeh, itu. Kemudian besoknya tajam. Iya. Kemudian kalau banyak hewan harus jangan sampai tahu yang lain. Oh iya. Oh maksudnya yang itu, kirain teknis nyembelih yang baik gimana? Wah saya nggak ahli dalam bidang itu gitu ya. Lah itu saya nggak tahu pak ya, caranya biar kambingnya tidak berontak itu saya nggak ahli di bidang itu. Tapi kalau adab-adab tadi secara umum ya saya pikir bapak-bapak sudah memahami, ditambah dengan apa yang saya tambahkan tadi yang menghadap kiblat kemudian membaca doa tadi, kalau diusahakan binatang yang lain tidak mengetahuinya, itu beberapa yang kita ketahui Allah alam soal. Satu lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Samyanto. Karena saya sering melihat atau melihat sendiri ada daging sapi atau sapi sudah disembelih, sudah dipotong-potong dan sebagainya, ditimbang-timbang atau sebelum dibagikan. Tapi masalah dengkul, terus ekor dan kepala. Dengkul dan ekor ada ya. Itu terus diambil seseorang, diminta seseorang. Nah, itu diperbolehkan enggak? Iya. Yang minta siapa ini, Pak? Minta ya si yang berkorban? Atau panitia? Yang berkorban juga pernah, terus yang panitia potong-potong belum pernah. Iya. Yang mana? Ya, kalau yang meminta yang punya enggak masalah. Karena sepertiga bagian yang boleh diambil itu mau bagian apapun dipersilakan. Kalau panitia sebaiknya jangan. Saya tidak berani mengatakan tidak boleh sama sekali. Di luar bagian. Sebaiknya jangan, karena biar dibagi saja. Kesannya juga tidak baik ya panitia kalau mengambil begitu. Kesannya tidak baik. Jadi kalau panitia mestinya ya nanti ngambil bagiannya sama seperti masyarakat. Tidak ada bagian khusus buat panitia gitu. Tapi sekedar itu kalau yang punya enggak masalah. Atau kalau misalnya punya kedekatan, misalnya Mas Faris dekat sama saya, Mas Faris panitia. Ini minta kepada saya bukan sebagai panitia. Bilang, "Pak Imtihan, saya pengin ekornya, Mas." "Apa saya pengin ekornya, Pak?" "Yang kayak bulu, bulunya, gerunya, Pak ya." Iya, misalnya gitu. Nah, terus saya ambil untuk nanti saya berikan kepada beliau bukan sebagai upah dia sebagai panitia, kalau enggak masalah kalau begitu. Ya. Karena setelah saya ambil, saya berikan kepada siapapun itu tidak ada masalah. Tapi sebaiknya panitia tidak mengambil bagian apapun sebelum dibagi-bagikan, karena bisa menimbulkan masalah nanti di masyarakat biasanya, suudon dan sebagainya bisa bermunculan. Di kampung saya dulu waktu udhiyah itu yang mengelola ibu-ibu, nuhun sewu nggih ibu-ibu, ini bukan ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu di kampung saya. Itu ibu-ibu tuh nggawa kresek. Milih daging si api-api, dilebokne kresek dibawa pulang. Waduh, akhirnya bapak-bapak tahu, diputuskan mulai 4 atau 5 tahun yang lalu ibu-ibu dipensiunkan. Pun ibu-ibu saniki nonton mawon. Jadi yang garap bapak-bapak. Luweh cepet tur tidak ada yang rumpi suudon enggak ada. Itu dicerita di kampung saya. Maka sekarang yang aktif bapak-bapak dan alhamdulillah bapak-bapak relatif bisa diatur di kampung saya. Di sini saya tidak tahu, maka saya enggak boleh suudon kan? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jangan ngene to, Mas ya. Dari ini orang aduh jarene. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya ya, ada sekitar dari sebelum barangkali ada yang mau disampaikan lagi satu simpulannya untuk malam hari ini. Sebelum kita akhiri, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini saya yakin ada beberapa hal yang baru yang bapak-bapak ketahui sehubungan dengan fikih udhiyah. Kalau ada rasa berat, ada rasa janggal, maka bapak-bapak ibu-ibu harus memahami bahwa memang berislam ini ada bagian-bagian yang berat dan ada bagian-bagian yang janggal. Buat kita mungkin sholat lima waktu itu ringan, mudah. Tapi buat bapak yang tadi, contohnya tadi, yang tidak sholat tadi, bangun subuh itu pasti berat sekali. Insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, hal yang kita rasa berat nanti akan terasa ringan. Yang tidak masuk akal, nuwun sewu, kalau kita batal wudhu, itu yang kita basuh saat berwudhu bagian yang bikin batal itu atau bagian yang lain? Bagian yang lain kan, itu tidak masuk akal. Memang agama Islam ini sebagiannya tidak logis, tapi harus diterima. Nah, saya pikir apa yang saya sampaikan itu sudah ada solusi-solusinya, bukan hanya membawa masalah tetapi juga menjelaskan ini loh ada masalah yang masih belum tepat, sudah kita berikan solusinya, moga-moga dapat dimusyawarahkan lagi menuju kepada yang terbaik, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.